wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan, kita melanjutkan pelajaran menyasar kita. Setelah sebelumnya kita selesai pembahasan seputar al-mustasna, sehingga insyaallah untuk pagi hari ini kita melanjutkan ke bab yang berikutnya, masih pada mansubatul asma, masih pada isim-isim yang mansub, dan kita masuk ke nomor 9 dan 10. Yang ke-9 dan yang ke-10 dari mansubatul asma yaitu khabar kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha. Yang ke-9 dan yang ke-10 adalah dari isim-isim yang mansub, yaitu khabar kana dan saudari-saudarinya. 9, ke-10 wa isim inna dan isim inna dan saudari-saudarinya. Baik. Terkait dengan khabar kana dan isim inna, atau permasalahan dengan kana dan inna, ini merupakan sudah pembahasan yang sudah kita lewati pada marfu'atul asma, yaitu pada bab mubtada dan khabar. Kenapa? Disebabkan karena kana, inna, kana saudari-saudarinya dan saudara-saudaranya, inna juga demikian dan saudari-saudarinya, ini merupakan sesuatu yang masuk kepada mubtada dan khobar. Sesuatu yang masuk pada mubtada dan khobar. Oleh karenanya di sini disebutkan oleh beliau, amma khobaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama bayanuhuma fil marfu'at. Adapun khabar kana dan saudari-saudarinya, dan isim inna saudari-saudarinya, telah lewat, telah berlalu. Bayanuhuma, penjelasan keduanya, fil marfu'at, pada bab marfu'atul asma. Nah, sehingga kalau kita ulangi murojaah, kalau kana, ingat kana dan inna ini merupakan sesuatu yang masuk pada mubtada dan khobar. Sehingga apabila antum mendapati kana atau mendapati inna, maka sesungguhnya kalimat yang dimasuki oleh kedua ini, kana saudari-saudarinya atau inna dan saudari-saudarinya, ini sebelumnya adalah susunan mubtada dan khobar. Nah, kalau kana ini tarfa'ul isma, tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Adapun inna, kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, tansibu soal mubtada ya, al-mubtada. baru. Ini sistem kerja kana dan ina. Kana sistem kerjanya merofak mubtada dan menasob khobar. Kerjanya kana. Adapun ina dan saudari-saudarinya berbalikan dengan kana. Kalau kana merofak mubtada, kalau ina menasob mubtada. Kalau kana menasob khobar, kalau inna merofak khobar. Baik. Sehingga ya kita harus mengerti dulu mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar kita harus paham. Baru kemudian itu kalau seandainya kita tidak melatih kana atau inna, maka kita harus kemudian memasukkan dan menerapkan amal atau kerja dari kana dan inna ini. Adapun mubtada dan khobar itu sendiri telah kita lewati dulu. Mubtada dan khobar lebih mudahnya adalah susunan jumlah apa? Jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Terserah isim itu jenis apa, apakah dia isim mufrad, isim mudanna, atau mungkin isim maksur, jamak tasir, asmaul khamsa, atau isim isyarah, atau isim mausul, kata sambung. Yang jelas isim, contohnya adalah Muhammadun Khalidun, Muhammadun Khalidun. Nah, ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim, berarti dia susunannya adalah mubtada dan khobar. Muhammad sebagai mubtada, adapun Khalidun sebagai khobar. Muhammad sebagai mubtada, Khalidun sebagai khobar. Atau contoh lain, ini kalau dia bentuknya adalah isim mufrad, kalau isim mubtada juga sama, tinggal membuat Muhammadun. Kalau dijadikan isim mutsanna dua, maka cukup menambah alif dan nun menjadi Muhammadani. Khobarnya harus mengikuti, khobar itu harus sama dengan mubtada. Kalau mubtadanya satu, khobarnya juga satu. Kalau mubtadanya dua, demikian pula khobarnya harus dua. Kalau mubtadanya perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Di sini Thalibun, kenapa tidak Thalibatun? Karena mubtadanya laki-laki. Kalau Muhammadun sini saya ganti sebagai Aisyah, seandainya Aisyah, maka Thalibun harus diganti Thalibatun. Karena harus sama, laki-laki sama perempuan, sama mufrad, sama mutanna. Nah, di sini Muhammadani, mubtadanya mudzakkar mutanna. Maka Thalibun harus disamakan, mudzakkar juga mutanna. Berarti Thalibun menjadi apa, ikhwan? Talibani. Harus disamakan. Ini sebagai mubtada dan ini sebagai khobar. Nah, sebagai khobar. Nah, dan seterusnya. Kalau seandainya ini Aisyah seandainya. Aisyah itu kalau Thalibun, kalau Aisyah itu berarti yang ikhwan harus disesuaikan muannas Thalibatun. Nah, ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Nah, al-muhim demikian. Sehingga kalau antum mendapati suatu kalimat yang diawali oleh isim, maka itu kemungkinan besar adalah mubtada atau dia adalah disebut dengan mubtada dan khobar. Nah, yang kadang terkadang pembahagiannya yaitu khobarnya. Khobar ini terkadang kalau antum bisa merujuk ke bab mubtada dan khobar, khobar itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut khobar mufrad, ada yang disebut dengan khobar ghairu mufrad. Ada khobar yang dia berbentuk cuma kata, bukan kalimat. Dia berbentuk kata seperti ini. Qalibatun, qalibun, qalibani. Nah, dia berbentuknya itu cuma satu kata. Meskipun terkadang mutsanna, terkadang jamak, namun dia hanya cuma satu kata. Ada juga khobar nanti berbentuk ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad ini ada empat. Kalau itu merujuk ke bab mubtada dan khobar. Ghairu mufrad sebagai khobar itu ada empat. Yang pertama, dia berbentuk juga jumlah ismiyah. Kedua, dia berbentuk jumlah fi'liyah. Contohnya, Muhammadun jalasa. Jalasa alal kursi. Nah, Muhammadun jalasa alal kursi. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ikhwan? Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Berarti isim yang pertama ini mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya ini adalah bentuk ghairu mufrad, yaitu jumlah fi'liyah. Jalasa alal kursi. Ini sebagai khabar. Atau terkadang juga contohnya Muhammadun fil masjidi. Nah, ini juga jumlah ismiyah atau mubtada dan khabar. Muhammad sebagai mubtada, fil masjidi sebagai khobar, yaitu khobarnya berbentuk jar majrur, ya kan? Bisa antum merujuk kembali. Nah, kalau kita ulang nanti tidak jadi selesai nanti, ya kan? Antum tinggal merujuk lagi ke bab mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita terapkan, yakni sistem kerja kana dan ina pada mubtada dan khobar. Nah, karena kana dan ina, saudari dari keduanya ini adalah kata yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ketika antum menjumpai kana di suatu kalimat, maka sebenarnya kalimat tersebut sebelum adanya kana itu adalah mubtada dan khobar. Nah, demikian pula ketika antum menjumpai inna di suatu kalimat, maka di situ kalimat sebelum adanya inna, ketika belum dimasukkan padanya inna, maka di situ adalah mubtada dan khobar. Nah, kana merofak mubtada dan menasob khobar. Kita terapkan pada isim mufrad mudzakkar ini. Kalau kita masukkan kana, ingat dia merofak mubtada. Mana mubtadanya? Muhammadun talibun, ikhwan. Muhammadun. Berarti Muhammadun dirofak. Berubah tidak kira-kira? Muhammadun. Berubah tidak ini? Ada yang berubah tidak kalau dirofak? Tidak ada, ya kan? Karena ini sudah marfu, sudah rofak. Jadi kana Muhammadun tetap pertama. Watan sibul khobar dan menasob khobar. Menasob khobar. Mana khobarnya di sini? Qalibun. Ini berarti ketika dimasuki kana harus dinasob sehingga berubah menjadi apa, ikhwan? Jadi apa? Qaliban. Kana Muhammadun qaliban ketika dimasuki oleh kana. Nah, sekarang kita berpindah ke isim mutsanna. Muhammadani qalibani dimasuki oleh kana. Dimasuki oleh kana. Mana mubtada? Muhammadan, ya kan? Khabarnya qaliban. Khabarnya qaliban. Nah, Muhammadan atau jumlah ini Muhammadani qaliban ketika dimasuki oleh kana, maka kana merubah mubtada. Muhammadani dirofak. Ada perubahan enggak? Enggak ada ya, karena mubtada itu marfu. Jadi kalau ada kana tetap marfu juga. Jadi enggak ada perubahan. Kana Muhammadani. Naam. Kemudian menasab khabar. Khabarnya taliban. Ini sekarang ketika dimasuki kana harus dirubah menjadi mansub. Mansubnya menjadi apa, ikhwan, di sini? Qalibaini. Isim mutsanna tanda nasabnya adalah ya. Kalau dia marfu, tanda rofaknya adalah alif. Kalau mansub, tanda rofaknya adalah ya, sehingga alif ini diganti menjadi ya. Qalibaini. Naam. Qalibaini. Naam. Kana Muhammadani qalibaini. Naam. Demikian. Sekarang kita itu belakangan ya, karena ada penjelasan sendiri. Sekarang kita pindah, ini sistem kerja kanan, ya kan? Lalu bagaimana sekarang sebelum lanjut ke inna? Lalu bagaimana kalau seandainya mubtada dan khobarnya susunannya seperti ini? Ini mubtada, khobarnya berbentuk fi'il fa'il atau khobarnya berbentuk jar majrur seperti ini, atau terkadang khobarnya itu berbentuk dzaraf, dzarfiyah. Contohnya Muhammadun, sini terus bawahnya. Muhammadun amamal masjidi. Khobarnya itu berbentuk dzarfiyah, yaitu kata yang menunjukkan waktu atau tempat. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan kana pada susunan mubtada yang seperti ini? Mubtada yang khobarnya itu ghairu mufrad. Nah, maka diterapkan kaidahnya. Diterapkan kaidahnya seperti di sini seandainya. Atau kita ganti ini, nah ini amama kita ganti dulu dengan fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Berarti kalau kana, kana mubtada'nya tetap, ya kan, marfu. Lah ini khabarnya apakah dirubah? Ya enggak bisa dirubah. Kenapa? Karena memang fil masjidi seperti ini. Enggak mungkin mau kita baca menjadi fil masjida. Enggak mungkin, karena di sini ada huruf jar. Lalu cara mengetahui mansubnya di mana? Nanti cara mengirabnya sendiri. Ada cara irab dengan cara jar wal majrur fi mahalli nasbin khabar kana. Nah, ada caranya sendiri. Nah, jadi kalau yang khabarnya seperti ini, ya tidak ada perubahan. Dia akan mengalami perubahan khabarnya kalau khabarnya itu berbentuk mufrad, berbentuk kata, bukan kalimat. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke inna. Kita terapkan kaidah inna pada contohnya. Inna kerjanya adalah menasab mubtada dan merofa khobar. Menasab mubtada dan merofa khobar. Kita terapkan padanya. Inna. Nah, mubtadanya Muhammadun, khobarnya adalah Talibun. Nah, inna sistem kerjanya menasab mubtada, berarti mubtadanya dinasab Muhammadun. Sehingga Muhammadun menjadi apa? Kalau dinasab, inna Muhammadan. Nah, dikasih alif ya. Dikasih alif. Kalau dia fathah tanwin, maka hurufnya dikasih alif selama dia bukan tak marbutah. Nah, inna Muhammadun yang pertama, tansibul mubtada. Yang kedua, watarfa'ul khabar, merafa' khabar. Talibun, kalau dirafa' mengalami perubahan enggak? Enggak, ya kan? Tidak mengalami perubahan, berarti tetap talibun. Nah, inna Muhammadan talibun. Inna Muhammadan talibun. Nah, antum lihat sistem kerjanya kana dengan inna ini berlawanan. Kana merafa' mubtada manasab khabar, kalau inna manasab mubtada merafa' khabar. Sehingga ketika dipraktekkan juga berlawanan. Kalau kana Muhammadun taliban. Kalau inna Muhammadan talibun. Sehingga dia juga berlawanan antara kana dengan inna. Baik, kita berpindah ke yang isim mutsanna. Kita berpindah ke isim mutsanna. Kal ini Muhammadani talibani. Kita masukkan padanya inna. Inna ini hanya perwakilan saja ya. Nanti saudari-saudarinya bisa antum merujuk kembali ke bab kana dan inna, mubtada dan khobar. Di situ disebutkan saudari-saudari kana, ini hanya perwakilan. Adapun saudari-saudarinya ya sama. Kalau saudari-saudari kana berarti sistem kerjanya sama seperti kana. Kalau saudari-saudarinya inna, sistem kerjanya sama seperti inna. Ini hanya perwakilan inna. Kita terapkan pada Muhammadani talibani, pada inna. Inna tadi apa? Menasab mubtada. Mubtadanya Muhammadan. Ini dinasab. Isim mutsanna kalau mansub tandanya apa tadi? Ya, ya kan? Berarti kalau Muhammadani menjadi apa? Inna Muhammadaini. Inna Muhammadaini Taliban menjadi apa? Berubah enggak? Enggak mengalami perubahan karena dia tetap marfu. Nah. Talibani. Inna Muhammadaini Talibani. Inna Muhammadaini Talibani. Talibani. Nah. Pada jamak mudzakkar salim juga sama demikian. Pada asmaul khamsah juga sama penerapannya. Baik, ini sedikit ya, perwakilan saja dari sistem kerja kana pada mubtada dan khobar dan inna pada mubtada dan khobar. Nah sekarang kalau kita menerapkan kana pada contoh ini dan inna pada ini. Nah sebelum kita terapkan, maka perlu kita ketahui bahwasannya kalau inna ini memang dia huruf. Huruf dalam artian ya selamanya akan dibaca inna seperti itu. Mabni alal fathah. Mabni di atas fathah. Adapun kana, kana ini bukan huruf, tapi dia adalah apa Ikhwan? Ada yang masih ingat ya? Huruf, isim atau fi'il. Dia adalah fi'il. Fi'il madhi naqis. Dia akan kurang. Berarti kalau dia fi'il madhi, maka dia harus diterapkan pula ketentuan-ketentuan seperti fiil-fiil yang lainnya meskipun dia itu naqis kurang. Meskipun dia itu kurang. Contohnya seandainya qama Muhammadun. Qama Muhammadun. Ini fiil ya kan? Kalau Muhammadun saya ganti Aisyah. Maka qama ini menjadi apa Ikhwan? Hah? Menjadi qamat. Ada tambahan tak sukun, tak taknis, tak kina yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Harus ditambahkan tak sukun. Ataupun yang lainnya. Karena juga demikian. Dan dia pun kalau fi'il madhi di tasrif. Seperti kataba, kataba, katabu. Karena juga ada tasrifannya. Karena, karena, kanu. Nah itu mendapati nanti kadang-kadang di dalam ayat terdapat kata kanu. Iya kan? Inna kunna pakai kunna ya in kuntum nah itu tasrifan dari kana in kanu shadiqin dalam Al-Qur'an banyak iya kan inna kunna zalimin kunna juga tasrifan dari kana ini jadi dia mengikuti ketentuan-ketentuan fiil seperti fiil-fiil madhi yang lainnya nah dia memiliki tasrifan juga memiliki tasrifan seperti fiil-fiil yang lainnya. Bahkan dia juga bukan hanya fiil madhi, pada fiil mudhari. Ketika dia berbentuk fiil mudhari, yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Nah, dia tasrifan fiil mudhari masih beramal juga kana seperti biasa. Sehingga kana ini beramalnya seperti ini bukan hanya dalam bentuk kana saja, namun dengan tasrifannya. Apakah tasrifan fi'il mudhari dengan berbagai bentuknya atau tasrifan fi'il mudhari tadi fi'il madhi fi'il mudhari dengan berbagai macam tasrifannya demikian pula pada fi'il amr perintah juga dia beramal seperti ini masuk pada mubtada khobar seperti contoh kun ada kalimat gadakan kun salafian jadilah sebagai seorang salafi. Nah ini kun dari kata ini. Kun, jadilah. Biasa antum dengar apa? Kun fayakun. Ya ini kan? Kun. Itu dari kata kana, tapi dia tasrifan fi'il amr. Kun, kuna, kunu. Seperti itu. Jadi dia beramalnya itu bukan hanya pada kata yang berbentuk kana itu toh. Enggak. Tapi dengan berbagai macam tasrifannya. Dengan berbagai macam tasrifannya. Baik itu tasrifan fi'il madhi, tasrifan fi'il mudhari, ataupun tasrifan fi'il amr. Kenapa? Karena kana ini adalah fi'il. Meskipun dia dikatakan naqis, namun dia itu seperti fi'il-fi'il yang lainnya. Nah, seperti fi'il-fi'il yang lainnya. Sehingga dia harus diterapkan. Nah, sekarang kalau kita menerapkan ini kana pada contoh ini. Aisyah. Thank you. penjelasan tadi, kira-kira kanan kalau dimasukkan di sini mengalami perubahan enggak? Nah, ada perubahan enggak kanannya? Adanya di mana? Kanat, iya kan? Tambahan apa? Ta sukun. Kenapa ditambahkan ta sukun? Karena perempuan, iya kan, mubtadanya perempuan. Kalau mubtadanya perempuan, berarti kanannya ditambahkan sukun. Kalau perempuannya kan apa namanya, kalau mubtadanya laki-laki seperti ini, ya tidak perlu tambahan sukun. Nah, berarti di sini kanat. Nah, dia mengalami perubahan dengan tambahan tak sukun. Apakah tetap beramal? Tetap beramal. Merafak mubtada dan menasab khobar. Nah, sekarang mubtadanya Aisyah. Kanat Aisyah. Ini Aisyah tu atau Aisyah tu atau Ikhwan? Tetap Aisyah tu. Iya kan? Karena dia marfu. Menasab khobar. Khobarnya adalah talibah. Berarti sini talibah tu ketika dimasuki kanat, maka dia menjadi mansub. Mansubnya gimana? Hah? Talibatun, talibatin atau apa? Hah? Talibatin, maksudnya? Hah? Talibatan. Talibatan, dia isim mufrad talibatin. Kalau dia itu jamak mu'anas salim. Nah, di sini isim mu'anas tapi mufrad. Talibatan. Nah, seperti kanat Aisyatu talibatan. Kalau seandainya inna, kalau inna dia huruf, ya berarti dia tidak mengalami perubahan. Dia selamanya inna, berarti dia inna apa? Aisyata, Aisyatu ini. Aisyata, talibatu. Talibatu. Nah, demikian. Baik, ini sedikit dari yakni mempraktekan sistem kerja kana dan inna. Dia merofak mubtada, menasab khobar. Kalau inna menasab mubtada dan merofak khobar. Nah, di antara yang perlu kita untuk mengulang kembali bahwasanya kana dan inna ini masuk pada mubtada dan khobar. Yang dahulunya mubtada dan khobar ketika dimasuki kana dan inna, maka statusnya berubah. Statusnya berubah. Dia tidak lagi menjadi mubtada seperti ini. Aisyah talibah. Ketika dimasuki kanat, Aisyatu talibatan. Aisyah i'rabnya apa? Statusnya. Dia tidak lagi mubtada. Talibah tidak lagi statusnya sebagai khobar. Walaupun meskipun sebelumnya dia mubtada dan khobar, dia tidak lagi menjadi mubtada dan khobar. Kenapa? Karena telah dimasuki oleh kanat. Demikian pula pada contoh yang di bawah ini. Aisyah talibah ini tidak lagi menjadi mubtada dan khobar karena dimasuki oleh inna atau mungkin saudari-saudarinya. Lalu dia menjadi apa? Maka kalau sudah dimasuki kana contohnya ini, maka Muhammadun yang sebelumnya mubtada ini namanya apa ikhwan? Isim kana. Yang sebelumnya khobar ketika dimasuki makana menjadi khobar kana. Demikian pula ketika dimasuki oleh inna. Yang sebelumnya mubtada ketika dimasuki inna menjadi isim inna. Kalau khobar yang sebelumnya khobar menjadi khobar inna. Khobar inna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di sini kalau contoh ya kan, misal di pada kitab contohnya wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basira. Nah, aslinya itu apa? Allahu sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, Allahu sami'un basir. Dimasuki oleh kana, Allah sebagai mubtada. Dimasuki oleh kana, dirofa. Tetap, wa kana Allahu sami'un basir sebagai khobar dimasuki kana oleh menjadi sami'an. Khobarnya itu sami'an. Basirah itu sebagai na'at. Sami'an basirah itu na'at dan man'ut. Nah. Nah, di sini wa kanu zalimin. Nah, wa kanu zalimin. Ini mubtadanya sebelum dimasuki kana berbentuk gimana ikhwan? Wa kanu zalimin ini. Kira-kira wa kanu zalimin. Sebelum adanya kana, ini kira-kira gimana susunannya? Hum zalimun. Hum zalimun. Hum zalimun. Ini juga susunannya mubtada dan khobar. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang diawali oleh isim, meskipun dia isimnya adalah isim dhamir. Nah, tetap dikatakan mubtada dan khobar. Justru kalau antum mendapati kalimat yang awalnya itu dhamir, huwa kah seandainya? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Diawali oleh huwa, pasti itu mubtada, enggak ada pilihan lain. Pasti mubtada. Kalau antum mendapati kalimat diawali oleh dhamir, contohnya seperti ini. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau seandainya dimasuki oleh kana? Dimasuki oleh kana. Nah, kana ini seperti yang kita sebutkan tadi kan fi'il. Iya kan? Seperti fi'il. Seperti fi'il-fi'il yang lainnya. Meskipun dia dikatakan fi'il naqis. Nah, sehingga dia tinggal menerapkan. Kalau kana ini berarti dilebur. Menjadi apa? Kanu. Seperti kalau pada tasriban, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kalau di tasrif kana, kana, kana, kanu. Sama seperti kataba, kataba, katabu. Iya kan? Nah, hum. Hum zalimin. Kenapa di sini pakai ya? Karena dia mansub jamak mudzakkar salim, mansubnya dengan tanda ya seperti isim mutsanna sama. Naam, wa kanu zalimin. Kalau seandainya antum abidun, abiduna, antum abiduna. Kalau dimasuki kana kira-kira gimana itu? Nah, kuntum ya kan? Anta, antuma, antum, kunta, kuntuma, kuntum. Samar seperti katapta, kataptuma, kataptum. Pakai tum. Berarti apa? Menjadi kuntun. Kuntum apa ikhwan? Abidin. Kuntum abidina. Nah. Kuntum abidin. Taib. Berikutnya, inna allaha azizun hakim. Sekarang inna. Inna allaha azizun hakim. Di situ aslinya apa? Allahu azizun hakim. Dimasuki oleh inna. Mubtada'nya dinasob menjadi innallaha. Khobarnya tetap azizun hakim. Azizun hakim marfu. Khobarnya azizun hakimun sebagai na'at. Azizun hakim ini susunan na'at dan man'ut. Innaka ghafurur rahim. Innaka ghafurur rahim. Ini aslinya adalah anta ghafurur rahim. Dimasuki oleh inna. Maka antanya ini digabung dengan inna. Sama seperti ketika dia bergabung dengan isim yang ini isim-isim yang lainnya atau huruf-huruf yang lainnya. Anta menjadi ka. Kalau seandainya huwa menjadi hu, iya kan? Kalau anti menjadi apa? Innaki. Kalau seandainya antuma menjadi innakuma dan seterusnya. Demikian. Nah, sehingga kalau kembali cara mengirab, kita ulang dari awal seperti ini. Kana Muhammadun taliban. Muhammadun isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Kalau taliban khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Atau dalam bahasa kita mansub tanda nasobnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Kalau pada inna isim inna. Nah, isim inna mansub tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Kalau ini khabar inna marfu tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Kalau pada isim mutsanna seandainya, isim mutsanna Muhammadani, kana Muhammadani, Muhammadani isim kana marfu tanda rafa'nya adalah apa di sini Wan? Alif. Iya kan, alif pengganti dari dhammah karena dia dari isim mutanna. Talibaini mansubun tanda nasabnya adalah ya pengganti dari f fathah karena dia dari isim mutanna. Demikian pula ini Muhammadaini mansubun, tanda nasabnya adalah ya karena dia dari isim mutanna. Adapun ini taliban mansub atau marfu? Marfu, tanda rafanya adalah alif pengganti dari dhammah karena dia dari isim mutanna. Jadi mengirobnya itu disebutkan statusnya dia sebagai apa? Di sini sebagai isim kana berarti disebutkan isim kana mansubun. Kalau dia fa'il, fa'il marfu'un. Kalau dia maf'ulun bih, maf'ulun bih mansubun. Kalau dia seandainya mustatsna, berarti mustatsna mansubun atau dan seterusnya. Disebutkan statusnya dia sebagai apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini sedikit terkait dengan kana dan inna. Kalau mungkin ini kita contohkan hanya dua kata ya, susunan kalimat hanya dua kata. Kadang-kadang kita akan mendapati kalimat mubtada dan khobar, namun mubtadanya di depan, khobarnya terkadang jauh di belakang. Dia terpisah dengan beberapa kata. Nah, maksudnya apa? Untuk penerapan kana seandainya, penerapan kana. Meskipun khobar mubtada itu jauh di belakang, dipisah antara mubtada dan khobar dengan beberapa kata, selama dia statusnya sebagai khobar, maka dia tetap mansub pada saat dimasuki oleh kana. Seperti contoh, saya penyimpan ya. Saya nanti. Al-mudarrisu. Allazi alal kursi misalnya alal kursi jadi itu al mudarrisu allazi alal kursi jadi itu guru yang alladzi jalasa ya alladzi jalasa alal kursi guru yang duduk di atas kursi adalah baru ini yani guru baru. Nah ini kira-kira mubtada-nya mana ikhwan? Nah guru yang duduk di atas kursi adalah baru mudarris. Nah khobarnya mana? Jadi jun ya kan. Ingat, mudari sebagai mubtada karena memang letaknya di depan. Iya kan? Jadi jun sebagai khobar karena ini yang menjadikan kata ini sempurna. Kalau ini saya buang, guru yang duduk di atas kursi. Guru yang duduk di atas kursi. Kenapa guru yang duduk di atas kursi? Ada apa? Belum sempurna, ya kan? Jadi jun, dia baru. Nah itu baru sempurna. Berarti jadi dun ini menjadikan kalimat itu sempurna sehingga dia dikatakan sebagai khobar. Nah ini mubtada. Nah akhirnya di sini apa? Mubtada dan khobar terpisah oleh 1, 2, 3, 4 kata. Ya kan? Terpisah oleh 4 kata. Meskipun terpisah, kalau seandainya di sini terapkan dimasukkan kana, dimanapun tempatnya khobar maka harus dinasob. Jadi jadidun dimasuki oleh kana maka di nasab menjadi apa? Jadi dan kanal mudarrisul ladzi yajri jalasa 'alal kursi jadi dan. Nah, letaknya meskipun jauh di belakang. Meskipun letaknya jauh di belakang. Nah, kalau ini kita contohkan hanya dua kata. Mungkin suatu saat untuk mendapati yang demikian, maka dimanapun letaknya khobar maka dia harus dinasab apabila dimasuki oleh kana. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bi hadzal qadar. Ada pertanyaan ikhwan? Nah, ada pula nanti kalau antum kembali ke bab mubtada dan khobar, terkadang khobar itu ada yang diakhirkan, ya kan? Mubtada muakhir. Nah, mubtada namun biasanya letaknya di depan kata kalimat. Kadang-kadang dengan sebab tertentu mubtadanya diletakkan di belakang. Diletakkan di belakang. Demikian pula yang seperti ini. Ketika dimasuki oleh inna, inna menasabkan mubtada. Ternyata kalimat tersebut mubtada-nya adalah dengan jenis mubtada muakhir, dibelakangkan, di belakang kalimat. dimanapun letak mubtada ketika dimasuki inna, maka mubtadanya harus dinasob. Apakah di depan kalimat atau di belakang kalimat? Adapun di belakang kalimat. Yang jelas diterapkan apa namanya amalan atau sistem kerjanya inna. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau untuk membedakan mubtada depan atau di depan di belakang, nah ini nanti dilihat konteks kalimatnya. Baik, naktafi hadzal qadar sampai sini ikhwan dan bisa dipahami. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.